إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. جان itu. Mayyahdihi Allah fala mudilla lah. Makanya disiapin. Undang jauh-jauh antum enggak siap kayak gini. Ini sakit kalau begini. Tes. Ini kayak naik helikopter jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, insyaAllah kali ini kita akan membacakan kitab Halus Salaf fi Ramadan, keadaan Salafus Salih di dalam bulan Ramadan, yang nanti dari kitab itu kita bisa peras saripati amalan-amalan praktis di bulan Ramadan, sehingga kita masuk bulan Ramadan mendapatkan satu pegangan yang benar sesuai dengan ilmu yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman dan pengamalan as-salaf, sehingga kita tidak keliru, sehingga kita tidak ada keraguan di dalam beramal. Karena banyak orang yang semangat tapi salah. Masuk Ramadan ada yang nyekar semangat sampai masya Allah Jumat, Sabtu, Ahad kemarin itu membludak pesawat karena kebanyakan mereka itu nyekar dan imlek. Sekelompok mereka nyekar, sekelompok mereka imlek. Akan ana ketemu beberapa mereka itu pulang dari luar negeri untuk nyekar. Ini fenomena. Ada yang unggah-unggahan, yaitu kuat-kuatan makan kalau di Jawa Timur namanya Megengan. Megengan itu sama acara kuat-kuatan badok sebelum 2 atau 1 hari puasa. Dan ternyata sekarang sudah dilakukan di tempat-tempat istimewa, di hotel-hotel sekarang. Jadi mereka puas-puasan makan di hotel bintang 5, hanya nginep sehari karena besok mau puasa supaya enggak kangen makanan. Adalah yang ruahan, karena orang Jawa itu menjadikan Sya'ban ini namanya bulan ruah. Ya. Jadi ada kan ruah, poso, selo, sawal, selo besar. Selo itu kenapa Dzulqa'dah dimanakan selo, Dzulqa'dah duduk, berhenti, enggak boleh ngapa-ngapain, walimah enggak boleh, acara bangun rumah enggak boleh, selo. Makanya di dalam mingguan juga ada orang Jawa nyirik menghindar selo, yaitu seloso. Makanya lihat aja orang-orang yang belum mengerti tentang sunnah, enggak mau pergi seloso. Merantau seloso enggak mau. Pergi dagangan jauh seloso enggak mau, selo. Ya. Yeah. Nah, nanti makanya ada tumpukan acara yaitu Muharram. Itu apalagi Safar. Karena Muharram itu ada sebagian juga menghindar. Itu Muharram, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruah, Poso. Ruah. Kenapa? Karena orang Jawa yang Muslim tapi masih abangan keyakinan separuh animisme, separuh Islam. Islam pun Islam sudah diadon kejawen, itu meyakini bulan ruah ini ruh nenek moyang itu gentayangan, ya, ngelayap nggak jelas, begadang juga nggak jelas, mau pulang kampung nggak punya rumah, mau balik juga nggak ada yang bonceng. Jadi akhirnya apa? Gentayangan. Makanya dalam proses gentayangan, kalau zaman sebelum Islam itu di hari-hari besar mereka itu minta disuapin nasi panganan. Makanya orang Jawa itu dalam prosesi apapun, kejadian apapun itu selalu selamatan ngeluari panganan, penganan. Itu kenapa? Panganan itu karena dari kalimat pengin. Pengin itu apa? Pengin itu apa? Apa? Mau. Karena semua orang pasti mau makanan. Termasuk tadi itu danyangan. Supaya enggak ganggu, maka ada acara neguisasi yang disebut dengan selamatan. Selamatan itu keluar panganan. Itu. Pangan, pengin. Ya, pengin itu apa? Ingin. Nah, rahmat luhur itu di dalam animisme itu dijadikan sebagai pengganti peran Tuhan. Karena Tuhan di agama nenek, agama animisme itu sudah hilang dari peredaran, sudah enggak dikenal lagi. Jadi Tuhannya sudah punah. Makanya diganti dengan roh leluhur. Makanya roh leluhur ini disebut dengan tu. Ya, tu. Atau dipanjangkan menjadi Tuhan. Nah, Tuhan yang baik namanya Tuhan, Tuhan yang jelek namanya hantu. Itu. Jadi hantu itu Tuhan yang mengganggu. Tuhan yang sekarang belum akrab, belum dinegoisasi. Nah, supaya Tuhan-Tuhan itu tertarik tuh, maka panganan itu juga diberi nama tu, yaitu tumpeng. Nah, wadahnya juga disebut dengan wadah sakral, yaitu tumbu. Ya kan? Wadah makanan apa namanya? Tumbu, tumpeng. Makanya bentuk tumpeng itu mengerucut. Karena ini perpaduan antara Hindu-Buddha animisme. Kenapa? Karena makhluk alam semesta ini pancaran dari Brahman yang memancar kemudian menjadi Atman. Makanya dari sekalian masjid-masjid zaman dulu itu bentuknya atapnya apa? Mengerucut. Kayak itu ya, mengerucutnya Hindu, segi empatnya setupa Buddha. Nah, semua ini punya hubungan antara Brahman dengan Atman, antara cahaya. Jadi manusia makhluk ini adalah jadiannya dari cahaya Brahman. Nah, di dalam menjalani samsara, ya, si Atman ini selalu menginginkan kembali kepada cahaya aslinya, yaitu Brahman. Makanya makin ke atas makin mengerucut sehingga disimpulkan tumpeng. Makanya tumpeng itu enggak mungkin kotak. Kalau kotak bukan namanya tumpeng. Ya, mengerucut. Nah, ini akhirnya di Nisalian mereka meyakini pada saat itu mereka itu gentayangan mencari keluarganya, mau reinkarnasi. Supaya netis reinkarnasi kepada makhluk-makhluk yang baik, minimal keluarganya yang baik, maka mereka negosiasi dengan selamatan itu. Makanya si Fulan ini titisannya anu, si Fulan ini titisan, masya Allah, ini anak saya yang pertama ini titisan baik. Nah, titisan mbahnya. Kemudian hadirin sekalian, ada juga ngabuburit, ada juga padusan. Ini keliru-keliru. Ketika Ramadan pun banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, di antara mereka pagi-pagi olahraga katanya cuci mata. Bukan cuci mata, menghabiskan pahala menambah dosa. Jadi sebelum Ramadan adus bareng-bareng lagi perempuan, katanya bebersih-bersih apanya. Dan aktivitas hariannya pun tidak banyak mengikuti syariat. Makanya umat Islam di dalam menjalankan puasa itu terbelah menjadi tiga. Ada yang puasa ala syariat, ada yang puasa ala adat, ada yang puasa ala kadarnya. Yang penting puasa. Makanya mereka itu cepat habis, cepat hilang, cepat bosan. Baru aja puasa 2-3 hari sudah banyak yang batal. Bahkan ada yang puasa kendang, tutup awal sama akhir dong. Tahu enggak kendang itu? Awal akhir, tengahnya bolong. Terawih pun semangatnya hari pertama, kedua, kelima, sampai pasang tenda di mana? Di halaman masjid. Coba antum lihat 10 yang kedua, jamaah yang di tenda hilang. 10 yang ketiga, tendanya hilang. Jangankan jamaahnya, tendanya hilang. Nah, dari sinilah ikhwan, sholat terawih itu kegiatan yang membosankan. Ibadah sholat lima waktu kegiatan yang membosankan. Hari-harinya mereka apa? Siang menghabiskan dengan mendengarkan musik. Makanya di sini pabrik-pabrik musik, ya, cukong-cukong musik memanfaatkan kesempatan itu apa? Membuat musik yang mirip-mirip, yang dekat-dekat dengan puasa ibadah. Dimunculkanlah musik religi, minimal musik bernapaskan Islam. Apa artinya? Joget tetap, pakai kendang tetap, gitar tetap, cuman yang nyanyi napasnya muslim. Muslim bernapas. Tahu enggak muslim bernapas? Ya. Yang penting siapa aja muslim, yang penting keluarin napas sambil nyanyi. Ya. Wah, hasil dari sekalian dari channel TV satu ke channel yang lainnya ada acaranya, kalau enggak lawaan, jogetan, musikan, keluar berbagai macam sajian-sajian yang mengatasnamakan Ramadan, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kegiatan yang mensupport Ramadan, padan dekor semuanya. Sehingga diri sendiri mereka sangat betah di depan televisi berjam-jam, diajak untuk sholat terawih aja, Pak. Berapa di sini sholat terawihnya? Berapa lama? 30 menit. Itu masya Allah, kayak-kayak pantatnya itu ketujes paku. Kayak-kayak ada masya Allah nyelip itu jarum. Enggak betah. Jangankan diajak khatam satu juz, imam baca lam yakunil ladzina kafaru wajaba dibatu-batuin. Iya. Subhanallah. Udah gitu nanti selawatnya dikencengin. Maunya inna atainakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Sehingga dari salian masjid yang paling membludak, masjid yang paling disenangi jamaah, masjid yang cepat selesai. Bos, kalau bisa cundat-cundit, cendat-cendit, gebek-gebek, mencolok 7 menit 21 rekaat. Subhanallah. Ya Allah, sedih. Ya. Baca Al-Quran yang enggak diganti musik, sholatnya pun karena enggak bisa diganti dengan senam atau apa di masjid, maka dibikin cepat. Ya. Coba kalau bisa diganti, Quran diganti musik, sholat terawih diganti senam. Ibu-ibu yoga, bapak-bapak pakai senam apa? Senam untuk bisa. Nasallahul anfi. Oleh karena itu kita coba, jangan ikut-ikutan, jangan coba tenggelam. Mari kita baca, silakan diperhatikan yang lain. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala. Akhil muslim, ukhil muslimah. Pakai mik. Ini miknya. Antum sini aja, sini. Di sini, biar dekat. Pindah aja. Sini aja. Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir muslim, ukhtir muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Aba'atu ilaikum hadhihi risalah mukhlilatu bil ashwaq wa tahiyyatu lil mahdhur. Azifara ilaikum min qalbi uhibbukum fillah. As'alullaha an yajma'ana bikum fi dari karamatihi wa mustaqarri rahmatihi. Wa bi munasabati قدوم شهر رمضان أقدم لكم هذه النصيحة هدية متواضعة أرجو أن تتقبلوها بصدر رحم وتبادلوني أن أحبكم الله ورعاكم. Penulis kitab memberikan mukadimah bahwa buku kecil ini sebagai bentuk hadiah untuk kita semua di dalam rangka mendapatkan amaliah yang benar di dalam bulan Ramadan. Lanjut. Artinya di sini Syekh memberikan cara terbaik untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, menyambut dengan sukacita, menyambut dengan senang, menyambut dengan cara-cara yang benar, menyambut dengan mental prima, menyambut dengan kesolehan, menyambut dengan tata kelola waktu yang benar yang baik. Lanjut. وَاللَّهُ تَعَالَى Ya, secara umum Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Ramadan diberi nama syahrul Quran. Makanya cukup aneh kita di dalam bulan Ramadan tidak menjamah Al-Quran, tidak bisa bersungguh-sungguh di dalam membaca, menghatamkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Ya, lanjut. Allah memberikan keutamaan Ramadan, di antaranya adalah aroma mulut. Khuluf itu aroma yang ketika orang itu berbicara, ya, bernapas, itu dihargai oleh Allah lebih harum, lebih berharga di sisi Allah ketimbang aroma minyak kasturi. Maksudnya di sini di sisi para malaikat, masya Allah, ya. Dan ini hendaknya seorang muslim betul-betul menjadikan momentum. Coba aroma mulut kita yang anyir aja dihargai oleh Allah seperti itu. Apalagi terawih kita, apalagi puasa kita, apalagi bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, memberi buka orang puasa ketika Ramadan. Lanjut. Di antara keutamaan Ramadan adalah malaikat membaca, memintakan pengampunan untuk kita kepada Allah. Subhanallah. Yang minta bukan saya, yang minta bukan manusia yang ada potensi diterima atau tidak. Tapi malaikat enggak mungkin enggak dikabulkan oleh Allah. Lanjut. Yuzayyin jannatahu ibadi setiap hari. Allah menghiasi surganya, Allah mempercantik surganya untuk menyambut orang-orang yang ingin memasukinya karena puasa, terutama Ramadan. Masya Allah. Ya, lanjut. Tusaffadu fihi syayatin. Ya. Ikhwah sekalian, setan dibelenggu artinya begini, memberi kesempatan antum luas, seluas-luasnya untuk berbuat kebaikan, dan mempersempit, sesempit-sempitnya antum berbuat kejahatan, keburukan dan kemaksiatan. Pertanyaannya, setan ditali aja masih bisa goda antum, nyesatin antum, bikin antum bermaksiat, gimana setan lepas? Hah? Gimana? Bagaimana dengan setan yang dilepas oleh Allah? Ketika dibelenggu aja antum masih juga tidak bisa memanfaatkan, berbuat baik, mempersempit keburukan, kemaksiatan. Lanjut. Ini juga masya Allah, di mana tadi? Pada kesempatan itu, hadirin sekalian, Allah membuka pintu surga. Kok antum gak masuk? Coba. Kira-kira antum patut, kita patut gak dimurka Allah? Udah dibuka gak masuk? Dibuka apa? 24 jam tuftahu abwabul jannah. Antum gak masuk? Keterlaluan. Emang sempit pintunya segede masjid kita? Pintu surga itu masya Allah dibuka luas, antum gak masuk. Allahu Akbar. Ya. Artinya Kalau di luar bulan Ramadan, Allah buka itu cuma setiap Senin dan Kamis. Kalau Ramadan dibuka 24 jam setiap hari. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha yaftahu abwabal jannati kulla yawmil itsnain wal khamis. Sesungguhnya Allah membuka pintu surga, pintu-pintu surga setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu ta'ala li kulli man la yushriku billahi syai'a. Allah mengampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah. Illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, melainkan orang yang antara saudaranya ada kres. Qila andiru hatta yasfaliha, tahan dulu, jangan dicatat sampai mereka itu akor. Makanya enggak tegur sapa, enggak akor, saling tengkar itu bisa menjadi penghalang terangkatnya kebaikan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan sampai la yahillu limu'minin ayyah jura akhau fawqa thalathin, tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Karena itu, karena kalau antum 3 hari kan gini Pak logikanya, Senin, Selasa, Rabu, mumpung Kamis diangkat, atau Kamis, Jumat, Sabtu, Seninnya diangkat, gitu loh. Paham gak antum? Kenapa 3 hari? Taruhlah antum gak sapa-sapaan, gak salam-salaman, gak tegur-teguran, Rabu, Kamis, Jumat, ada kesempatan Senin, Sabtu, Ahad, Senin diangkat 3 hari. Ya. Ini enggak akur sampai 5 tahun. Udah masya Allah, bahaya. Bahkan innallaha ta'a di dalam hadis lain, innallaha yanzilu ila dunya fin nisfi minas sya'ban, di separuh sya'ban. Fayaghfirullahu ta'ala li kulli muslimin, Allah mengampuni setiap muslim, illa musyrikin au musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang enggak akor. Nah, enggak akor lagi. Hati-hati. Dan ini potensi. Rekaman masuk gak? Ini kecopot soalnya. Coba dicek. Masuk gak? Masuk. Tuh. Jadi seperti itu. Dan memang bersosial itu masya Allah, antar saudara, antar family, antar tetangga itu ada aja potensi untuk clash. Jangankan gitu, suami istri aja ada potensi clash. Ya jur. Makanya kalau gak akor jangan sampai lebih dari 3 hari. Makanya caranya kata Rasulullah, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Tuh, ya, lanjut. Wa man hurima khairaha, karena hurim itu man khairaha maful, ada mafulnya 2 sebenarnya. Ya. Man hurima khairaha al-khairu kullu. Hadirin sekalian, Lailatul Qadar. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar patut untuk dihalangi seluruh kebaikan? Karena mana ada kebaikan yang lebih dari 1000 bulan antum bisa dapatkan cuma 1 malam. Mana? Dan antum sekarang gak bisa. Apalagi yang diharapkan dari antum? Apalagi yang bisa diharapkan dari kita? Ini adalah malam akselerasi, dipercepat oleh Allah. Karena mungkin 1 tahun penuh kita banyak keterlambatan, banyak ketertinggalan. Kalau seandainya ada program dari Pemda Bekasi, Siapa saja yang tidak punya ijazah SMP SMA bisa mengikuti program akselerasi selama seminggu. Antum ikut enggak yang enggak punya ijazah? Enggak mungkin enggak ikut. Bagaimana ini untuk kemaslahatan akhirat? Untuk kebaikan akhirat cuma semalam, bukan seminggu, Bang. Dan enggak pakai wirawiri. Antum kalau program akselerasi Pemda dari rumah ke tempat programnya, ke kantornya, ke dinasnya, seminggu. Di sini cuma duduk di masjid dan mengikuti qiyamul lail. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam lailatul qadar dengan iman dan ihtisab, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Mudah kan? Ayo lanjut. Setiap akhir malam Allah ampuni dosanya, berarti setiap sepertiga terakhir menjelang subuh Allah ampuni dosanya. Jadi kan setiap malam itu Allah memerdekakan orang-orang dari neraka. Sekaligus apa artinya? Diampuni, dilepas, sehingga menjadi ahlul jannah. Lanjut. Nah, Allah memiliki hamba yang dimerdekakan, dan itu setiap malam. Lanjut. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, keutamaan Ramadan seperti itu apa dengan menyalakan mercon, petasan? Apakah sekarang antum dengan jogging-jogging? Sementara salafuna soleh, lihat bagaimana ketika Ramadan di masjidnya, dengan Qurannya, dengan sedekahnya, dengan memberi bukanya, otomatis kita kejar, bukan kita sering mendengarkan musik, main organ, nyetel dari penyanyi satu ke penyanyi yang lainnya, keliling dari mall satu ke mall yang lainnya. Ya, lanjut. Akan tetapi seorang hamba menyambut Ramadan pertama kali dengan taubatan nasuh, taubatan nasuha, wal azimah as-sadiqah, tekad kuat. Ada tima ikhtinamihi, untuk memanfaatkan, untuk meraih berbagai macam keutamaan, kelebihan di bulan Ramadan yang belum tentu berulang lagi tahun depan. Lanjut. Dan memakmurkan berbagai macam amal soleh. Waktu ini dari mulai sahur sampai sahur lagi, kita makmurkan, kita ramaikan dengan apa? Amal soleh. Ya, dari sahur ke sahur ini. Dan di antara amal soleh, antara lain, langsung baca. Satu, puasa. Ya. Coba lihat kenapa Allah tegaskan di dalam hadis qudsi ini, puasa itu spesial Allah yang balas. Karena milik Allah, Allah yang balas. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwatnya, makan, minumnya karena Allah. Kenapa, Pak? Karena di antara sekian ibadah yang paling sulit untuk dipamerkan riya, sum'ah, itu puasa. Sedekah masih mudah untuk dipamerkan. Haji apalagi? Umroh apalagi? Coba antum pamer puasa pakai apa? Pakai apa? Lemes? Pamer puasa itu pakai ludah. Apa yang dipamerkan? Gak ada. Makanya tidak ada sekian ibadah yang paling terjaga dari riya kecuali puasa. Zakat masih dipamerkan nih, woi zakat 5 miliar. Nih haji saya sudah 2-3 kali, berarti panggilnya hahaha. Kalau 5 kali hahaha. Terus 10 kali gimana? Oh, ada ketawa sekampung tuh. Umroh dipanggil Pak Umroh, apalagi banyak yang memamerkan ibadah-ibadah kecuali puasa. Bahkan Pak, ada masya Allah orang duduk di kantor, yang muslim gendut seger, yang kafir non muslim krempeng. Antum secara umum kalau ditanya gak tahu mana yang puasa, antum pasti tunjuk tuh yang krempeng tuh lemes. Ternyata dia non muslim, gak puasa. Yang gendut karena sulit untuk dipamerkan, tunjukkan. Dan kecenderungannya ikhlas. Coba Pak, antum lihat sekarang, antum kelaparan, kehausan, siang-siang jam 2 masuk kamar makan minum, siapa yang negor, siapa yang tahu? Gak ada. Antum bisa saja masuk kamar makan minum, sembunyi di mana makan minum, tapi kenapa tetap antum jaga? Karena itulah hakikat asyamuli, milik aku, kata Allah. Makanya yang balas Allah. Lanjut. Nah, orang puasa itu punya dua kegembiraan. Ketika buka seneng kan? Siapa yang enggak seneng ketika buka? Masya Allah. Apapun makanannya. Bahkan Pak, masya Allah, tidak ada ceritanya orang gede, orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu rebutan makanan kecuali pas buka. Enggak ada ceritanya. Enggak ada. Kenapa? Karena itu sudah nas watak daripada orang puasa itu punya dua kegembiraan, masya Allah. Dan Allah jadikan bau mulut kita. Dan lanjut, man shoma ramadhana. Nah, ketika kita puasa Pak, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Bagaimana caranya ketika kita puasa pahalanya tidak batal? Bukan hanya puasanya tidak batal. Karena kalau sekarang antum cuma tidak batal puasanya, anak-anak kecil kelas 2 SD juga lebih betah daripada antum. Anak-anak kita SD kelas 4-5 asar aja masih main bola, antum udah lemes tuh di kursi itu, jagang terus. Makanya yang membedakan puasa anak kecil dengan kita adalah pahala terjaga. Bagaimana pahala supaya terjaga? Lihat, Allah Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan kotor, perbuatan keji, Allah tidak butuh dia itu meninggalkan makan minumnya. Itu. Lanjut baca hadis as-saumu junnah. Ayo. Nah, ini shaumu junnah. Kapan puasa itu menjadi tameng? Dalam lafaz lain, yastajinnu bil abdu anin nar, buat tameng seorang hamba dari api neraka ketika puasa itu, fala yarfus, tidak membuat kefasikan, rofas, wala yafsuk, jadi tidak ada rofas, artinya melakukan hal-hal yang menimbulkan syahwat, wala yafsuk, menimbulkan hal yang sifatnya kefasikan, wala yajhal, tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh, iseng, usil, dosa, maksiat, itu tindakan bodoh. Bahkan semua tindakan pelanggaran maksiat itu bodoh. Makanya Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat dari orang yang mengamalkan keburukan dengan dasar bodoh. Artinya apa? Seluruh bentuk kemaksiatan itu adalah jahlun. Kebodohan. Karena kalau orang itu berilmu Pak, pasti takut kepada Allah, gak mungkin bermaksiat. Kan gitu. Makanya disebutkan kenapa seluruh kemaksiatan itu adalah kebodohan. Orang itu kalau berilmu pasti takut kepada Allah dan pada akhirnya apa? Enggak mungkin melanggar. Benar tidak? Makanya Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah, asas daripada ilmu adalah takut kepada Allah. Lanjut yang kedua. Nah, nomor dua amalan yang paling ditekankan. Yang pertama tadi apa? Menjaga pahala puasa supaya tidak batal. Itu nomor satu. Dan amalan ini harus menjadi konsen utama antum. Bagaimana pahala puasa ini tidak batal? Wala yarfus, jangan melakukan perbuatan rofas. Wala yafsuk, jangan berbuat kefasikan. Wala yajhal, kebodohan. Yang kedua, qiyam. Ya, tarawih. Ya. Dan tarawih ini antum bisa lakukan di masjid. Dan dianjurkan di masjid. Karena Rasulullah mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa. Barang siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin, ditulis ya, qiyamul lail semalam. Masyaallah. Makanya jangan sampai enggak sholat. Jangan sampai enggak tarawih. Dan usahakan di masjid bersama imam sampai selesai. Tapi kalau antum ingin sholat di rumah, dibolehkan dengan syarat empat. Satu, bisa sholat di akhir malam di sepertiga terakhir malam. Kemudian yang kedua, membaca bacaan panjang-panjang. Yang ketiga, tidak takut malas. Dan yang keempat, tidak mengacaukan jamaah di masjid. Ya. Jadi kalau semua akhirnya di rumah, ya jangan. Masjid enggak ada. Itu ya. Itu qiyam. Dan anak istri diajak, karena wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Itu ya. Selanjutnya langsung aja nomor tiga. Amalan nomor tiga yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sedekah. Ya, lanjut. Nah ini hadirin sekalian, amalan nomor tiga adalah sedekah. Karena Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan saat paling dermawannya adalah ketika masuk Ramadan, dan dermawan itu makin memuncak ketika ketemu Jibril alaihissalam. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, sedekah itu bisa bentuknya antum it'amu ta'am, memberikan makan orang. Sedekah itu juga bisa membantu secara fisik, secara uang finansial, dan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwah sekalian mengatakan al kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu juga shadaqah. Ya. Bahkan ikhwah sekalian, Rasulullah mengatakan yaqulu ibnu adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Akhirnya Rasulullah mengatakan walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu makan suatu ketika akan menjadi kotoran. Wa ma labista faqad ablaita, yang kamu pakai suatu ketika lecek. Wa ma tasaddaqta faqad abdaika abqaita, yang kamu sedekahkan suatu ketika akan menjadi simpenan di akhirat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, terutama di Ramadan, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang paling utama dari di bulan Ramadan. Makanya seberapapun jangan antum lewatkan. Sedekah di luar Ramadan bagus, tapi lebih bagus ketika di dalam bulan Ramadan. Lanjut yang nomor 3 langsung aja. Nomor 3. Enggak, nomor 3 itu masuk ke dalam nomor 4 tadi. Masuk nomor 3 kan, ta'amut ta'am macam-macam. Nomor 4 halaman ke-11. Nah, ini Pak. Al-ijtihad bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur bisa khatam berkali-kali. Coba bayangkan Imam Syafi'i ketika Ramadan khatam Al-Quran sekali di dalam sholat terawih, sekali di luar sholat terawih. Utsman ibn Affan menghatamkan Al-Quran ketika sholat witir. Satu rakaat selesai. Jadi biasanya membaca rakaat awal biasa-biasa, akhirnya dihatamkan semua ketika witir. Makanya caranya antum bisa membaca ketika tahajud satu rakaat, yang ingin khatam sekali itu dua juz dua lembar, yang ingin khatam empat juz empat lembar, yang ingin lima juz lima lembar, sudah selesai. Berarti kalau setiap rakaat antum bisa membaca empat lembar, lima lembar, berarti semalam itu bisa khatam berapa? Lima juz. Kenapa? Karena rata-rata satu juz itu berapa? Sepuluh lembar. Kalau lima, lima juz. Empat, empat juz. Dua, dua juz. Gampang kan? Ngomongnya. Itu, pelaksanaannya itu. Antum kalau tidak hafal Al-Qur'an bisa membaca. Ya, tapi saya sarankan untuk membaca lewat offline, karena kalau online itu nanti WA masuk nanti baca nanti batal sholat antum. Ya, pakai offline. Ya, kalau antum capek berdiri bisa sambil duduk. No, fleksibel. Cuman sholat sunnah sambil duduk dalam keadaan normal itu separuh pahala orang yang sholat sambil berdiri. Itu ya. Itu khatamkan Al-Quran berkali-kali, direnungkan maknanya. Ya, antum kalau memang begitu, antum bikin jadwal. Umpamanya saya model orang kerja, bagaimana nanti setelah subuh itu membaca berapa lembar, nanti setelah duhur berapa lembar, asar pulang berapa lembar, nanti sambil nunggu buka berapa lembar. Itu harus antum jadwalkan, kalau enggak lewat. Berapa kali Ramadan melewati kita? Apalagi bapak-bapak yang tua ini rata-rata udah umur berapa nih? Berapa Pak? 60. Berarti kalau Bapak mulai Ramadan umur 10 tahun, udah 50 kali puasa. Ayo. 50 kali. Coba setiap kali berapa khatam? Masya Allah. Karena apa? Karena kalau tidak ada tekad, malas. Kalau tidak ada tekad, buyar lagi. Ya. Makanya sekali-kali antum paksa dengan apa? Iktikaf di Masjidil Haram. Di sana pasti membaca Al-Quran. Karena waktu longgar, kosong, gak ada apa-apa lagi. Coba kadang-kadang masya Allah, ada orang udah dikasih kesempatan iktikaf di Masjidil Haram, masih juga bisnis HP 3 online semua. Itu kapan lagi akhiratnya? Kapan lagi kita bisa dia mulai dengan khusyuk? Ya, lanjut. Sekarang nomor 5. Nah ini di antara sekarang hadirin sekalian, Amalan yang kelima yang paling bagus dilakukan di bulan Ramadan adalah duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, coba dibaca. Man sholal al-fajr, ayat. Baik, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, ayo. Kemudian sholat dua rakaat, ayo. Sama dengan, maka dia mendapatkan pahala seperti haji umroh sempurna. Masya Allah, manfaatkan itu. Apalagi gak kerja satu ahad dulu, pulang juga gak bisa ngopi kok. Apalagi makan pisang goreng, duduk di masjid sambil berzikir, zikir pagi, kemudian setelah itu membaca Al-Quran, insya Allah terbit sepenggala kita sholat dua rakaat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin sempurna, ya wallahu a'lam. Lanjut. Nomor 6. Ini i'tikaf. Jadi amalan nomor 6 yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan adalah apa? Kana ya'takif, kana an-nabiy ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam. Rasulullah itu setiap Ramadan i'tikaf. Bahkan di tahun Rasulullah wafat itu i'tikafnya sampai 20 hari. Jadi tahun itu meninggal dunia. Berarti i'tikaf Ramadan Syawal kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, meninggal. Setelah 6 bulan i'tikaf meninggal dunia. Karena wafatnya Rasulullah bulan apa? Rabiul Awal. I'tikaf boleh lagi bersama istrinya diajak di masjid manapun, bawa perbekalan. Jangan ada target pulang kecuali karena hajat, karena Rasulullah SAW tidak keluar dari masjid kecuali li hajatin nas, untuk keperluan manusia. Ya, kalau enggak ada di masjid. Dan i'tikaf itu batal karena dua. Satu, karena keluar tanpa ada hajat keperluan. Yang kedua, karena berhubungan intim. Karena Rasulullah mengatakan, karena Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aqibuna fil masajid. Jangan kamu menggauli istri sementara kamu sedang beriktikaf di masjid. Di sini pertanyaannya, i'tikafnya di masjid atau berhubungannya yang di masjid? Kok enggak jawab? Pak, jangan kamu gauli istri kamu di masjid sementara dalam keadaan i'tikaf, atau jangan kamu gauli istri kamu sementara kamu i'tikaf di masjid. Yang benar mana? Enggak fokus ini kayaknya. Yang mana? Berhubungan di mana aja, dan enggak mungkin di masjid. Itu. Enggak mungkin di masjid, di mana aja, di rumah. Di ini sementara kondisinya antum sedang i'tikaf di masjid, maka batal. Tuh, ya. Dan i'tikaf itu kata Hudzaifah ibnul Yaman, la i'tikafa illa fil masajidil thalatha, tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di tiga masjid, al masjidul haram wal masjidun nabawi wal masjidul aqsa. Tidak ada i'tikaf yang paling sempurna. Dan itu masya Allah sangat faktual, dari mulai tempatnya yang sholat lebih baik daripada 100.000 di Masjidil Haram, 1.000 di Masjid Nabawi, 500 di Masjidil Aqsa. Kemudian imam-imamnya standar, pesertanya juga ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Kesempatan untuk zikir juga masya Allah tinggi, luas. Dan potensi untuk pulang juga malas, pasti maunya di masjid. Gak ada yang ingin keluar kalau gak lapar, makan sama kencing. Itu makanya sempurna itu ya. Lanjut nomor 7. Nah, umrah di bulan Ramadan. Jadi ketika sekarang antum umrah di bulan Ramadan, subhanallah, ta'dilu hajjatan, sama dengan haji. Nomor 8. Ya, mencoba untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Tahari itu apa? Mencari sungguh-sungguh, bukan asal enggak dapat ya udah. Enggak, sungguh-sungguh. Artinya malam 21 enggak ada, kejar lagi 23, 22 dan seterusnya. Itu namanya tahari. Nah, nomor 9 kita tambah di sini, yaitu memberikan buka orang puasa sendiri, kita pisahkan dari sedekah, memberi buka orang puasa. Nomor 9. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattara shaiman kana lahu mithla ajri shaim," sama dengan pahala orang puasa yang diberi buka. "Ghayra annahu la yanqus min ajri shaim syai'a," tapi enggak ngurangin pahala orang yang puasa tersebut. Tuh, nah, nomor 10 berarti yaitu memperbanyak zikir, doa, istighfar, terutama zikir 7. Ini antum jaga, hafal, amalkan, biasakan, karena enteng. 1, memperbanyak membaca shalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Yang kedua, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kenapa, Pak? Ngenain ini enggak? Apa? Ngenain mobil, motor enggak? Hah? Enggak. Baik. Yang kedua apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram, kata Rasulullah, alifu bi ya dzal jalali wal ikram, perbanyaklah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, membaca, melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Kenapa? Karena itu doa dan inti daripada doa. Yang ketiga, membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, istighfar diperbanyak. Karena Al-Hasanul Basri, perbanyaklah istighfar, karena kamu tidak tahu pengampunan ini jatuh di mana. Enggak ngerti kita. Di pasar, di jalan, di mobil, di kendaraan kita, di masjid. Yang nomor 5, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan semuanya udah hafal antum. Ana cuma ngingetin. Yang keenam, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan zikir ini dibaca oleh Nabi Ibrahim saat diancam Namrud mau dimasukkan ke dalam api. Dibaca Nabi Muhammad saat diancam akan diserang ribu pasukan. Makanya zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu sungguh sangat bagus dibaca ketika kita dalam keadaan terancam. Contoh terancam kawin lagi ketahuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, itu bagus, pasti ketahuan. Ya. Nah, yang terakhir nomor 7, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 7. Ada yang enggak hafal tadi 7? Enggak ada. Saya ulangi lagi. Baca selawat, terserah antum pilih selawat yang mana. Yang kedua, baca ya la ilaha illallah wa daula syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram. Yang keempat, لا أن أستغفر الله وأتوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Yang kelima لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yang keenam حسبنا الله ونعم الوكيل. Yang ketujuh سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل. Kita cukupkan sekian, kita buka tanya jawab untuk mengembangkan masalah-masalah hikmah, hukum atau masalah kaitannya dengan Ramadan. Tafadhal, silakan. Setelah Ramadan. Apa? Setelah Ramadan atau ketika Ramadan? Ikhwah sekalian, tidak ada cara yang terbaik kecuali yang dilakukan salafus saleh. Para ulama salafus saleh itu punya tradisi kebiasaan pasca Ramadan yang cukup bagus. Apa? 6 bulan setelah Ramadan itu memohon kepada Allah supaya semua aktivitas di dalam bulan Ramadan itu diterima. Berarti di sini ada introspeksi, ada pengkaitan terus, ada keterkaitan. Ya. Kemudian 6 bulan Ramadan yang kedua setelah Ramadan yang kedua meminta kepada Allah supaya umurnya diantarkan sampai bulan Ramadan berikutnya penuh dengan berkah, sehat, sempat, dan semua dalam keadaan sempurna lagi. Terus begitu. Inilah yang menyebabkan mereka itu ada keterkaitan, ada kesemangatan. Makanya para ulama salafus saleh itu ketika habis Ramadan itu mencari, adakah di antara mereka orang-orang yang sukses selama bulan Ramadan kita ucapkan selamat, atau yang gagal kita sampaikan takziah. Makanya ucapan selamat Idul Fitri itu mengarah kepada mereka yang sukses, mereka yang sempurna, mereka yang sekarang ini bisa lolos lulus keluar Ramadan dengan berbagai macam keutamaan, minimal setelah mengamalkan yang wajib-wajib tadi itu, yang fardu 9 tadi dilakukan atau 10 tadi dilakukan. Makanya antum kalau ingin membuat indikator puasa antum Ramadan ini sempurna atau tidak, maka variabelnya antum bikin 10 tadi. Variabelnya 10 aja. Baca Quran, anak baca enggak berkali-kali? Qiyamul lail. Kira-kira absen enggak? Tarawihnya gimana? Itu, khatamnya berapa kali kan itu, Pak? Itikaf. Nah, di tentang semuanya. Oh, iktikaf bagus, baca Al-Quran khatam 5 kali, qiyam tarawih gak pernah absen, atau di rumah gak pernah absen, memberi buka orang puasa alhamdulillah 100, sedekah alhamdulillah 500 ribu selama Ramadan terus. Dan itu antara diri antum dengan Allah, jangan dipamerin kemudian diupload. Nih, hasil penelitian saya, Ramadan saya, puasa saya mendapatkan poin sekian ratus berdasarkan variabel 9. Selamat. Siapa yang menilai antum? Allah. Itu maksudnya, sebetulnya amal soleh itu bisa diteliti, diterima enggak? Sempurna enggak? Antum bikin aja variabel. Indikator antum buat 10 tadi untuk Ramadan antum sempurna atau tidak. Apalagi antum bikin 20 salat jamaah di masjid 1. Itu variabel ini penelitiannya. Ramadan sukses atau gagal. Sukses indikatornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15. 1 salat jamaah. Centang. Sholat jamaah terserah antum kasih ponten berapa. Nanti sholat terawih, baca Quran, itikaf, umroh. Nah, umroh ini paling gede, ibarat jurnalis skopus. Ya, dapat skopus ini. Ya, umroh berarti pontennya 30 sendiri itu. Poinnya ternyata setelah kita adakan penelitian berdasarkan indikator-indikator yang ada dan variabel yang ada, maka Ramadan saya insya Allah tergolong golongan yang memuaskan, tidak memuaskan, sangat memuaskan. Dan gitu. Kayaknya antum itu lho Pak, ketika dimintai di pesawat kan pelayanan sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, itu centang-centang aja. Bikin variabel. Kan kalau di pesawat itu kan pelayanan pramugari, makanan kan gitu. Terus apa lagi? Kursi. Terus ketepatan waktu. Ya. Take off landingnya 1 2 3. Antum kan disuruh nyentang. Sangat memuaskan, cukup memuaskan, memuaskan, tidak memuaskan. Antum juga gitu. Traweh tidak memuaskan, gitu. Khatam Al-Quran 10 kali tidak memuaskan atau kurang memuaskan atau cukup. Terus antum bisa nanti kalkulasi keluar itu. Puasa Ramadan saya jelek, puasa Ramadan saya merah. Itu bisa ya. Ada lagi yang tanya? Coba. Ya. Di mana? Di bulan Ramadan itu ya. Ya. Ya, itu ayat yang sifatnya umum, yang sifatnya adalah mutlak. Maka segala sesuatu yang mutlak, nas yang mutlak, harus kita carikan muqayyad. Dan yang takyid adalah sunnah. Ada enggak sunnah Nabi yang membatasinya? Ternyata ada. Yaitu apa? Aisyah mengkodok menyatakan di akhir Sya'ban. Dari situ nanti dikaitkan oleh ulama antar nas bahwa waktu kodok puasa itu antara Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu. So, makanya fa'iddatun min ayyamin ukhor, lebih kepada hari-hari intinya selain Ramadan sampai Ramadan berikutnya, begitu akhirnya. Itu ya. Walaupun itu semuanya adalah ijtihad. Karena di antara para ulama akhirnya berselisih Orang yang tidak bisa mengqadha puasa sampai masuk Ramadan, itu sanksinya apa? Itu juga ijtihad. Itu. Ada yang karena uzur maka tidak kena sanksi. Kalau yang tidak uzur tidak kena sanksi. Karena masalah waktu qadha itu berdasarkan ijtihad para ulama, jumhur ulama memberikan waktu dari mulai setelah Ramadan, ayyamin ukhur itu adalah sampai Sya'ban berikutnya, jangan sampai masuk Ramadan. Fa'iddatum min ayyamin ukhur. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ramadan boleh enggak nikah? Oh gitu. Pertama, waktu menikah itu tidak ada pembatasan. Siang malam, pagi sore, bulan apapun. Cuman di sini kita melihat urfan wa syar'an. Secara uruf dan syariat, para salafus saleh itu menikah Syawal. Tidak banyak Ramadan, kecil sekali. Kenapa? Karena di situ ada sebab yang sangat apa? Automatically. Sebab yang memang mereka itu tidak melakukan itu yang sangat logis. Apa? Potensi untuk melakukan berbagai macam pelanggaran Ramadan itu tinggi. Makanya dihindari, gitu aja. Kalau dilarang enggak? Itu. Masalahnya takut kecolongan. Kena denda 2 bulan puasa berturut-turut, atau memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Dan itu. Karena konteks itu dihindari oleh ulama salaf. Makanya antum lihat sahabat-sahabat Rasulullah sendiri menikahi Aisyah bulan apa? Syawal. Gitu ya. Itu aja masalahnya. Tidak ada larangan secara nas mansus, enggak ada. Dilarang nikah bulan Ramadan itu enggak ada. Ada lagi? Ya, silakan. Haji tikaf itu kan dilaksanakan di 3 masjid. Iya. Bagaimana dengan masjid-masjid yang di negara kita? Ya, kenapa? Pertanyaannya? Untuk kita seperti apa itu? Apa keutamaan? Hadirin sekalian, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya, alias sama. Makanya siapa yang nadar iktikaf, umpamanya saja kalau anak sembuh dari sakit AB, maka saya akan iktikaf 3 hari di Masjid Al-Khayjimah. Dan ternyata antum belum terlaksana, pindah kantor, pindah kerja ke Kalimantan. Waduh, gimana ya? Masa saya harus ke Bekasi? Enggak perlu, antum cukup iktikaf di Kalimantan sana, karena enggak ada keutamaan satu dengan yang lainnya antara Masjid Khayyimah dengan masjid di Kalimantan untuk iktikaf. Tuh, paham? Tapi kalau antum nadar saya akan iktikaf di Masjidil Haram 3 hari, kalau anak saya masuk ke perguruan tinggi ABC, antum gak bisa ganti di Masjid Khayyimah. Karena keutamaan masjid manapun gak ada yang bisa nandingi Masjid Al-Haram. Harus di sana. Tapi kalau antum nadarnya di Masjid Nabawi, diganti di Masjidil Haram, boleh gak? Boleh. Karena Masjidil Haram lebih tinggi. Begitu juga nadar di Masjidil Aqsa, antum ganti di Masjid Nabawi. Masalahnya itu. Ini masalah fikih. Bagaimana ketika orang itu nadar di satu masjid ke masjid yang lainnya? Wallahu a'lam. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Jika Enggak ada faedah. Kecuali dia muslim yang sholat dan meninggalkan puasa karena malas, bukan karena ingkar. Tapi kalau dia itu muslim tapi enggak sholat sama sekali, enggak puasa sama sekali, maka memberikan buka nikmat buat yang puasa, enggak ada pahala buat dia. Kenapa? Karena dia itu keluar dari Islam karena enggak sholatnya. Dan amal orang yang kafir tidak diterima itu. Makanya Allah mengatakan iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Ketika mereka berhenti dari kekufuran, maka Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalu, masa lalunya. Berarti kalau masih kafir tidak diterima. Ya. Dan orang-orang kafir itu habitat amaluhum. Amalnya terhapus. Oleh karena itu, amal orang-orang non-muslim, contoh ada yang kadang-kadang ketika ada acara kurban ngasih kambing, itu ada nggak itu? Ada. Bagaimana itu statusnya? Kalau datangnya kambingnya hidup, antum sembelih. Buat untuk makan-makan panitia. Karena termasuk sembelihan dari sembelihan-sembelihan yang lainnya. Tapi kalau dia niatnya korban tidak diterima, karena Allah tidak menerima amal ibadah dari orang kafir selagi dia belum syahadah la ilaha illallah. Itu paham? Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang sholat tapi enggak puasa, orang puasa tapi enggak sholat? Mending mana? Ini mendang. Kalau orang enggak sholat sama sekali kafir. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan orang yang enggak puasa. Karena Allah mengatakan wa in tabu, kalau mereka itu tobat, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa atuz zakah, dan mereka bayar zakat, fa ikhwanukum fid din, mereka kembali menjadi saudara agamamu, saudara seagama, berarti luar. Makanya kita tidak menemukan ulama yang mengkafirkan orang yang tidak puasa semata-mata hanya karena malas, kecuali ingkar. Tapi kalau sholat, ya, siapapun yang meninggalkan secara total sholat, tidak pernah sholat, maka dihukumi kafir meskipun alasannya malas. Kenapa, Pak? Karena rutin. Masa malas rutin? Umumnya gini, Mas Antum bilang, Pak, kenapa gak masuk kerja? Waduh, Mas lagi males. Masuk akal, Antum sehari dua hari gak masuk. Karena apa? Males. Ini Antum malesnya, dari mulai pengumuman Antum diterima kerja, gak masuk sampai pensiun. Terus ditanya sama direkturnya, kenapa Antum gak pernah masuk? Males. Kira-kira diterima enggak, Pak? Patutnya antum ini tidak diakui sebagai karyawan. Meskipun alasannya malas, oh malas seumur hidup. Contoh, anak malas makan, Mas. Enggak pernah makan sama sekali. Ya malas. Itu sekali dua kali, ya Allah. Anak Mas makan ke depannya enggak, anak lagi malas banget. Enggak enak banget mulut saya. Tapi minggu depan diajak bakso lancar, diajak rawon seneng, pecel mau. Itu namanya malas makan. Malas ngaji, enggak pernah ngaji sama sekali. Mas, anak lagi malas, Mas. Sekali dua kali ini enggak pernah datang. Malas. Enggak diterima alasan malas. Dari mulai kajian diadakan sampai dia mati enggak pernah datang tuh. Wah, itu orang malas banget tuh, Pak. Males itu sekali dua kali gak datang ngaji, sekali dua kali gak datang sholat jamaah, sekali dua kali gak makan. Itu namanya males. Seumur hidup gak pernah sholat, males gak diterima. Makanya, dan dalil zakat, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Makanya selagi dia itu sholat, maka ketika enggak puasa masih dihukumi muslim. Paham? Itu. Ada lagi? Ya, ya sebentar nih. Ya. Ya. Untuk orang tua kita yang di kampung, ya, kita boleh dibayarkan di kota, di Bekasi atau di utama dibayarkan di. Aslinya gini, semua sanksi pembayaran kaitannya dengan harta, maka pembayarannya di tempat harta itu terjadi. Kalau kaitannya dengan badan, zakat, kafarat, denda, kaitannya dengan badan, badannya itu di mana? Itu dibayar. Makanya kalau ada yang bertanya, "Pak, saya i'tikaf di Mekah, bayar zakatnya di Mekah, badanmu di mana?" Di Mekah, ya di Mekah. Di Ngawi ya Ngawi, Tegal ya Tegal, Jakarta Jakarta. Itu. Ini tata caranya. Supaya apa? Manfaat antum hadir di daerah itu membawa manfaat di sekitar antum tempat hidup, di sekitar antum tempat tinggal, fakir miskin di sekitar antum merasakan gitu. Ada orang yang tinggal di Jerman bayar zakatnya di mana? Di Tegal, Pekalongan, ya kecil. Karena zakat di Jerman, di Eropa itu 40 euro. 40 euro itu 600 ribu. Wah, wah di Jakarta udah dapat, di Pekalongan, wah. Wah di Jawa Timur, wah udah dapat kambing ini mas, kambing kecil, cempe. Itu memang segitu, 40, mungkin sekarang 5.000 euro, 50 euro. Itu, ya. Karena makan orang di dalam takarannya itu segitu kira-kiranya. Itu, antum masuk warung aja, itu minum 10 euro sampai 15, jus itu 15 euro, jus. Makan bersama ini ya 30-35 ya pas. Pas sekali makan 50 euro itu sekali makan itu. Jadi ya lebih dikit-dikit lah. Ya tergantung ngirimnya antum ya. Kalau antum makannya di rumah-rumah makan yang mewah, bisa sekali makan 100-150. Sama 150 di sini udah 2 juta setengah loh. UMR. Itu ya. Makanya kemampuan itu beda-beda. Apa namanya, tukang sampah kerja-kerja apa itu kaki lima itu gajinya berapa? 1.800 sampai 2.000 euro. Itu sekitar 27 juta. Dan 2.000 itu pas kontrak petak itu 500, masih sisa 1.500 untuk makan, 700 untuk kebutuhan pajak macam-macam, hampir segitu habis. Oh, kalau di sini antum kawin lagi antum 27 udah keren, udah direktur, udah itu ya. Makanya yang lucu itu kalau lagi puasa bulan Juli itu kan siangnya panjang pak, sampai 22 jam, 21 lah, dan malamnya itu cuma 3 jam. Wah itu banyak yang gak puasa mereka. Ada yang puasa 1-2 ngikut Indonesia, itu puasa ikut Indonesia, gaji ikut Jerman, mantap tuh. Itu hebatnya orang Indonesia pak, pinter ngakali. Wah pak jadi akali sampai gaji Jerman, puasa, ah itu puasa Bekasi, itu, ah cip itu ya, ya lanjut, baik pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ini masalah khilafiyah, tetapi kalau saya uraikan panjang karena juga udah mau habis. Jadi intinya gini Pak, bagi orang yang hamil dan menyusui, menurut pendapat Ibnu Abbas cuma wajib membayar fidyah. Karena mereka-mereka ini lebih patut untuk masuk firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang-orang kalau memaksakan puasa bisa aja, tapi berat sekali. Maka orang macam seperti ini siapa? Orang jompo, sakit menaun, termasuk hamil menyusui, maka cukup bayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, termasuk ayat ini adalah orang-orang yang hamil wal murdi, orang yang hamil dan menyusui. Dan Rasulullah juga mengatakan, innallaha wada'a anil musafir syatr shalah wa anil murdi wal hamil ashoma. Ini dalil yang paling menukik. Allah menggugurkan separuh sholat dari musafir. Pertanyaannya, separuhnya dikotok enggak kalau sudah mukim? Separuhnya dikotok enggak kalau mukim? Enggak. Berarti Allah menggugurkan puasa dari orang hamil menyusui enggak kotok. Karena sama-sama digugurkan. Allah menggugurkan separuh sholat dari orang musafir, enggak qadha. Menggugurkan puasa dari orang hamil dan menyusui, artinya apa? Juga enggak mengqadha. Digandingkan dua ayat nama hadis ini memberikan kesimpulan, orang hamil sama menyusui cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Dan ini memang lebih hikmah. Kenapa Pak? Karena ada orang yang hamil nyusu itu berhentet sampai 7 tahun. Tahun ini hamil, tahun depan nyusui. Baru jajan selesai, hamil lagi, nyusui lagi. Cuma 5 tahun hamil nyusui, hamil nyusui sampai 7 tahun. Hikmah. Sementara syariat Islam al-masyaqqatu tajribu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Makanya menggugurkan dari qadha lebih hikmah, bijak daripada mengqadha membayar fidyah apalagi. Ya, ada terakhir ada yang tanya? Ya. Dalam hadis Ustaz, adakah istilah saum qawas qawas? Itu hanya istilah yang diangkat oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tingkatan-tingkatan orang sholat, orang puasa itu maksudnya ada orang yang puasa zahir batin. Puasa ya juga menjaga puasanya enggak batal, berarti enggak makan, enggak minum, enggak ini, dan pahalanya enggak batal. Tadi itu menjaga mata, pahalanya membatalkan puasa. Telinga bisa membatalkan pahala puasa. Mulut dengan ghibah dustanya bisa membatalkan pahala puasa. Itu yang disebut khawasul khawas dalam istilah mereka. Tapi Allah ini ada istilah. Tapi kalau mengkhawatirkan kita terjerumus kepada kelompok tasawuf atau sufi, yaitu kita hindarkan. Karena istilah itu syar'i atau tidak syar'i itu pertama sesuai enggak dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, membawa enggak ke arah pemikiran tertentu yang bid'ah. Kalau istilah itu membawa ke arah tertentu pada pemikiran bid'ah, kita harus apa? Hentikan. Contoh, ada istilah di dalam filsafat, istilahnya filsafat itu adalah supranatural, itu sesuatu yang di atas kewajaran natural, supranatural. Terus ada lagi istilah syarikat hakikat makrifat tasawuf syariat. Kalau yang dimaksudkan adalah Jibril, akhbirni anil Islam. Ya udah, antum pakai Islam saja. Terus kemudian yang di atasnya hakikat. Kalau yang dimaksudkan wa akhbirni anil iman, antum pakai istilah iman aja, jangan pakai hakikat. Karena syariat hakikat makrifat ini sudah menjadi istilah sufi. Terus maksud antum makrifat apa? Oh, ihsan. Antum pakai istilah yang didalilkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Ihsan antabudallaha ka'annaka tahu, cukup. Karena orang sufi itu di dalam meniti karir tasawuf itu menggunakan dua metode. Metode penyiksaan diri supaya syahwatnya itu hilang, terkalahkan, tertundukkan dengan cara apa? Menyiksa diri, bertapa. Terus kemudian poso lelono, keliling aja, poso ngrowo pati genus, macam-macam. Ini istilah sufi Jawa, ya, sufi Jawa ada. Kalau di Arab sana mereka melakukan khulwat sampai mengurung bertahun-tahun, ya, di suatu tempat, di suatu gua dan yang lainnya. Sehingga di sini syahwatnya, keinginan-keinginan mereka, bahkan di antara mereka ada yang mengebiri diri, dikebiri. Tuh. Nah, ada yang kedua dengan cara berzikir. Nah, untuk sampai pada tingkatan tersebut, zikir mereka bagi menjadi empat: syariat, hakikat, makrifat, ghaib. Nah, itu. Zikir syariat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meningkat lagi menjadi hakikat, hakikat tariqat syariat tariqat hakikat makrifat. Jadi gendeng juga ikutnya. Ya. Yeah. Jadi pertama syariat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian meningkat menjadi zikir tariqat la ilaha illallah, makanya sambil la la illallah la la inna, itu ada gerakannya la ilaha illallah. Nah, gitu. Itu ada SOP-nya. Kalau ngawur bisa tabrakan itu. Wah, ketatap repot. Itu ada. Makanya gerakan secepat apapun, sekeras apapun, mereka enggak tabrakan, asalkan sesuai dengan SOP. Terus kemudian meningkat menjadi hakikat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah terus. Terus meningkat lagi menjadi makrifat. Hu, hu, hi, hi. Sampai zikir yang kelima, ghaib, hilang. Pokoknya enggak bersuara. Kapan ini dilakukan? Ketika dia sudah pergi menuju Allah, meninggalkan dirinya. Nah, ini kalau orang sudah sampai pada tingkatan itu, maka saya pergi untuk ketemu Allah, meninggalkan diri sendiri, fana namanya. Fana itu lenyap. Zikirnya juga lenyap, gak bersuara. Nah, dalam posisi lenyap, fana, maka jasad yang ditinggalkan ini hilang keseimbangannya, tidak seperti wajarnya manusia, alias jadab. Jadab itu apa? Gendeng, tapi posisinya jadi wali, terhormat. Makanya namanya gendeng terhormat. Majnun mukarram. Jadi majnun terhormat. Nah, nanti bisa kembali lagi. Kembalinya itu namanya tajalli. Makanya orang sufi mengenal istilah tingkatan berikutnya tajalli. Apa? Dirinya yang sudah pergi meninggalkan dirinya, ketemu Allah sudah menyatu, balik lagi muncul tajalli. Tapi munculnya yang kedua ini bersama Allah. Kalau tadi sendiri, hamba, hilang, kembali lagi menyatu, namanya wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti tajalli. Nah, dalam proses tajalli sudah menjadi makhluk lain, maka statusnya sudah waskito. Di dalam menurut istilah ronggo warsito, waskito itu memiliki keawasan yang tidak dimiliki orang lain. Waskito. Dalam kondisi waskito ini memiliki dua kelebihan, weruh sak jeruning kara, weruh sak durunge winara. Weruh maksudnya tahu sebelum diberitahu, tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Itu berarti bisa menyingkap perkara gaib, maka punya kelebihan yang disebut dengan tingkatan terakhir kasaf. Nah, kasaf tersingkapnya tabir gaib yang tidak dimiliki orang-orang awam. Dalam kondisi seperti ini dia berilmu tanpa belajar, ngerti tanpa harus ada guru, dan dia menjadi berilmu tanpa harus sekolah. Makanya dalam istilah Sufi Jawa, ngelmu bukan ilmu, tapi ngelmu apa? Ilmu yang sulit untuk dicari. Makanya dipelesetkan dengan angel ketemu. Ngel, ngelmu. Nah, kan kewendeng bareng-bareng kalau gini, Pak. Itu, ini tasawuf Jawa, ya. Ini juga mirip-mirip dengan tasawuf Arab, cuman dioplos, diadon oleh Ronggo Warsito, yang dimana Ronggo Warsito ini adalah pujangga Jawa Kraton Solo yang namanya Bagus Burhanuddin. Setelah dia itu menjadi pujangga, maka mendapatkan gelar pujangga besar Kraton Solo Ronggo Warsito. Itu ya. Untuk lebih detailnya antum baca buku-buku mereka, banyak sekali. Ya, antum jangan kuper antum. Ya, antum baca, jangan kata dalam tempurung. Ya. Saya tahu ini semua gara-gara penelitian Wali Songo itu. Jadi harus baca semua kitab-kitab yang aneh-aneh itu. Termasuk ada sufisme ke Jawa, sufisme Jawa. Itu yang paling fasih membahas itu Profesor Dr. Simo. Ya, guru besar filsafat UGM, tapi beliau sudah meninggal dunia. Ini tokoh Muhammadiyah, tapi masya Allah, jago sekali mengupas masalah sufisme Jawa. Dan ada bukunya, judulnya Sufisme Jawa, karangan Prof. Simo. Saya kira itu saya cukup, karena kelamaan juga melihat muka-muka antum udah nggak beres, sudah. Dan ini Pak, anda itu paling enggak suka mic begini. Antum enggak ngerasain ya ceramah dicepit 1,5 jam. Antum enaknya cuma jadi imam cuma 5 menit, 10 menit. Ya, antum azan juga berapa menit? Ini 2 jam begini. Sakit ini. Kayaknya anda itu selalu menghindar mic yang seperti ini. Sakit itu ya. Antum coba aja nanti gue kasih ini sampai 2 jam loh. Ngerjain gue aja. Kita akhiri dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.